maju dek yo. Ora kerasa wis sewindu, aku ora ketemu kaget ing atiku krungu suaramu. Aku mung habis ndedonga paranggono sing tak tresno, muga bisa urip tentrem mulya. Ayo Pak, kita joget kembali Pak. Ae sari makarena. Ae ae ae ae ae ae. Asik asik. Yah, mantap. Sampun kene. Wah, Pak Karno nyenengke wong akeh iki. Gede cilik nom tua kabeh yo. Ospinaris talakari kan diklas hati yo. Ruyongku ngelayung ngamboro ing awang-awang, ora bisa nyanding aku mung bisa nyawang. Ono pipi apa pancen tresno iki lagu tundu meni. Wis lila aku kakak wis cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi cerita